yang kau cari di sini. Hati ini telah kau dustai. Sekian lama kesepian ini, tanpa sebab cintaku kau ludahi. Biarlah kini ku coba menyayangi sebuah nama pengganti. Ku hapus sudah kenangan yang lalu, jangan lagi kau menangis untukku. Lupakanlah semuanya, aku rela demi untuk kebahagiaan.